al-jum'atu yukrohu ifroduha. Puasa di hari Jumat dimakruhkan menyendirikannya. Seseorang misalnya puasa hanya hari Jumat, puasa hanya di hari Jumat, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Kenapa dihukumi makruh ketika seseorang melakukan puasa dengan sendirian di hari Jumat? Artinya tidak puasa sebelumnya, tidak pula puasa setelahnya. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah membawakan dalil-dalil tentang masalah ini. Disebutkan dalam hadis yang muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasumu yaumal jum'ah illa an tasumu yauman qablahu aw yauman ba'dahu. La tasumu yaumal jum'ah." Kalian jangan berpuasa pada hari Jumat. Kalian jangan berpuasa pada hari Jumat. Illa an tasumu yauman qablah, melainkan kalian berpuasa pada hari sebelumnya atau hari setelahnya. Sebelumnya Jumat apa? Rabu. Kamis. Kamis puasa, Jumat puasa. Jumat puasa, Sabtunya puasa. La tasumu yaumal jum'ah, kalian jangan berpuasa pada hari Jumat, illa, melainkan kalian berpuasa pada yauman qoblah, pada hari sebelumnya, yakni Kamis, au yauman ba'dah, atau puasa hari setelahnya, yakni Sabtu. Hadis yang kedua adalah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La takhussu yaumal jum'ati bisiyamin wa la lailataha biqiyamin." La takhussu, kata Nabi, janganlah kalian mengkhususkan pada hari Jumat dengan melakukan puasa, dan janganlah kalian mengkhususkan pada malam Jumat dengan qiyamul lail. Kemudian riwayat yang berikutnya akhrajahu al-Bukhari. Kalau tadi yang kedua akhrajahu Muslim, yang pertama muttafaqun alaih. Kita lihat hadis yang ketiga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Li ihda ummahatil mu'minin," kepada salah satu ummahatul mu'minin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada salah satu ummahatul mu'minin. Ummahatul mu'minin. Ya, saya ingin tanya ini. Siapa ummahatul mu'minin ya Haidar? ummahat. Ummahat tahu maknanya? Haidar. Sampingnya Abdullah. Eh siapa ini? Betul ya? Ahmad. Ummahat maknanya apa? Sampingnya siapa ini? Husain. Ummahat. Ummahat. Hah? Kalau ummu apa ummu? Ibu apa biung? Ibu. Kalau ummahat, kalau akhwat tahu ya. Kalau akhwat tahu, ummahat enggak tahu. Iya, maklum bujangan. Kalau akhwat tahu, ummahat enggak tahu. Banat tahu banat. Banin tahu. Hah? Ikhwan tahu. Akhwat tahu. Tahu semua. Ummahat tahu. Enggak tahu. Unik juga ini. Haidar sudah tahu sekarang? Belum tahu. Siapa ini? Hah? Habib, Habib, tahu? Tahu Habib. Apa ummahat? Ibu-ibu. Ibu-ibu. Al-mu'minin. Al-mu'minin. Orang-orang yang kafir apa mukmin? Al-mu'minin. Ummahatul mu'minin. Ibu-ibunya orang-orang yang beriman. Ibu-ibunya orang-orang yang beriman. Siapa baju hijau ini namanya? Siapa ummahatul mu'minin? Hah? Ibu-ibu kaum mu'minin. Ya siapa? Ibumu? Apa ibunya tetangga sana? Hah? Istri apa istri-istri? Istri-istri Rasul alaihi salatu wassalam. Alaihi salatu wassalam. Ummahatul mu'minin radhiyallahu ta'ala anhum anhunna, itu adalah siapa? Istri-istri Rasul, diistilahkan ummahatul mu'minin. Ya, memang secara nasab bukan umikmu, bukan ibumu, tetapi mereka diistilahkan ummahatul mu'minin. Jadi kaum muslimin gak boleh menikahi istri-istri beliau setelah beliau wafat, karena beliau-beliau itu adalah ummahatul mu'minin. Haidar, paham sekarang? Baik. Nabi SAW bersabda kepada salah satu ummahatil mu'minin. Berarti Nabi SAW bersabda kepada siapa? Salah satu siapa? Istri-istrinya Rasulullah. Wa qad wajadaha sa'imatan yaumal jum'ah. Ketika itu salah satu istrinya Rasulullah dalam keadaan berpuasa di hari Jumat. Rasulullah mendapatkan salah satu istrinya berpuasa pada hari Jumat. Nabi SAW bersabda, bertanya kepada salah satu istrinya, asumti amsi? Asumti amsi? Qalat la. Qala atasumina ghadan? Qalat la. Apakah kamu kemarin puasa? Jawabnya la, tidak. Kemudian Nabi SAW bertanya kembali, apakah kamu besok puasa? Kemarin hari apa? Kemarinnya hari apa? Hah? Kemarin hari apa maksudnya? Yang di sini maksudnya kemarin hari apa? Kamis. Karena yang dibicarakan di sini adalah puasa di hari Jumat. apakah kamu kemarin puasa? Berarti hari Kamisnya puasa? Kata istrinya beliau, tidak. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah besok kamu akan puasa? Jawab istrinya apa? Tidak. Kemarin enggak puasa, besoknya juga enggak akan berpuasa. Artinya enggak ada niatan untuk puasa. Setelah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar jawaban-jawaban tadi, beliau mengatakan, fa'aftiri. Kalau begitu, kamu sekarang buka. Fa'aftiri. Maka kamu bukalah sekarang. Karena apa? Karena mengkhususkan puasa di hari Jumat itu tidak boleh, kecuali kalau puasa sebelumnya atau puasa setelahnya. Ya, disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, fa in samaha ma'a ghairiha fala yukrahu. Maka jika seseorang melakukan puasa pada hari Jumat disertai yang lainnya, di hari Kamis atau di hari Sabtunya, fala yukrah, maka tidak dimakruhkan. Artinya yang seperti itu boleh. Walau shomal khamis wal jum'ah fala ba's. Seandainya seseorang melakukan puasa di hari Kamis dan di hari Jumat, maka enggak apa-apa. Atau al-jum'ah was-sabtu, atau awil jum'ah atau was-sabta fala ba's. Atau seseorang melakukan puasa di hari Jumat dan juga di hari Sabtu, maka tidak apa-apa. Bisa dipahami? Tentang puasa hari apa? Jumat. Kalau mengkhususkan puasa di hari Jumat, maka tidak boleh. Maka tidak boleh. Makruh hukumnya. Artinya ketika sendirian. Ketika sendirian. Tetapi kalau seseorang itu melakukan puasanya ya hari Jumat puasa, Sabtunya puasa, hari Jumat puasa, Kamisnya juga berpuasa, maka seperti itu la ba'sa, tidak masalah, boleh yang seperti itu. Ada pertanyaan atau ada permasalahan, kalau misalnya seseorang melakukan puasa di hari Jumat, hanya Jumat, tidak dalam rangka pengkhususan, tidak dalam rangka pengkhususan, tetapi dia melakukan puasa di hari Jumat karena senggangnya. Misalnya ada seorang yang bekerja sibuk setiap pekannya, pada hari-hari setiap pekannya, dan tidak ada kesempatan kecuali puasa di hari Jumat. Kamis sibuk, kerjanya berat. Senin juga berat. Rabu berat, Selasa berat. Jumatnya libur misalnya. Kepingin melakukan puasa sunat. Dan dalam rangka apa, dia jalankan itu tidak dalam rangka takhsis, bukan karena pengkhususan, apakah yang seperti itu makruh? Ada yang bisa jawab? Makruh apa enggak makruh? Ini termasuk perkara pelik ini. Ya, orangnya itu gak ada waktu, gak ada kesenggangan, gak ada kesempatan kecuali puasa di hari Jumat karena sibuknya. Kita baca pernyataan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah tentang masalah ini. Al-jawab, Syekh Ibnu Utsaimin memberikan jawaban seperti ini, indi anna fihi taraddudan. yang ada pada saya dalam masalah ini membingungkan. Ya, kalau syekhnya aja bingung, kita bagaimana? Maksudnya seperti ini. Fa in nadharna ila ma rawahu Muslim, kalau kita melihat hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, apa tadi riwayat Muslim? Tadi yang tengah tadi ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la takhussu yaumal jum'ah bisiyam. Jangan kalian mengkhususkan pada hari Jumat dengan melakukan puasa. Kalau kita melihat dari sini, maka jawaban kita, inna hadza lam yakhushu, orang tadi puasa di hari Jumat bukan dalam rangka mengkhususkan, bukan dalam rangka pengkhususan puasa di hari Jumat, karena dia sempatnya puasa di hari apa? Jumat. Enggak mengkhususkan, dia ingin puasa, puasa sunat, cuman waktu yang senggang bagi dia hanya di hari Jumat. Dia lakukan puasa tersebut bukan dalam rangka pengkhususan puasa di hari Jumat. Kalau kita mengkhususkan puasa hari Kamis, ada dalil. Kita mengkhususkan puasa di hari apa? Senin, ada dalil. Nah, ada dalil yang menunjukkan tidak boleh seseorang mengkhususkan puasa di hari Jumat. Nah, orang tersebut dia tidak mengkhususkan puasa di hari Jumat. Kemudian kata beliau, wa in nadharna ila hadis, kalau kita melihat hadis yang terakhir tadi, akhrajahul Bukhari, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan salah satu istrinya puasa di hari Jumat, kemudian Nabi bertanya, asumti amsi, apa kamu kemarin puasa? Qolala, kata salah satu istrinya, tidak. Kemudian Nabi bertanya, apakah kamu besok akan berpuasa? Kata istrinya, tidak. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada istrinya untuk berbuka. Fa inna hadza qad yu'khadhu minhu annahu yuqrahu ifraduha, maka sungguhnya hadis ini bisa diambil dari hadis tersebut bahwa puasa di hari Jumat dimakruhkan ketika menyendirikannya. Wa in kana fil ayyamil ukhra la yastati, kalau seseorang puasa di hari-hari yang lain enggak mampu. Wa qad la yu'khadhu minhu, dan bisa juga tidak diambil dari pemahaman seperti itu. Fa yuqalu inna qawla ar-rasul, maka bisa dikatakan bahwa perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, asumti ansi au tasumina ghadan, yadullu ala annaha qadirah ala shaum, itu menunjukkan bahwa istrinya Nabi sebenarnya mampu melakukan puasa, apakah di hari sebelum Sabtu, apa tadi, Jumat, atau setelah Jumat. Adapun orang ini tadi bagaimana kasusnya orang tadi, dia tidak ada waktu, dia gak bisa melakukan puasa kecuali di hari Jumat, dan dia tidak mengkhususkan puasa di hari Jumat. Dia puasa di hari Jumat karena sempatnya kepengin puasa sunat, tapi gak ada waktu lain kecuali di hari apa? Jumat. Dan dia tidak mengkhususkan puasa di hari Jumat. Jadi kesimpulannya apa? Muter-muter bingung ya. Hah? apa? Fatwanya Pak Kosim. Mas sibuk. Ya ini Pak Kosim ya, sibuk nukang ini Jumat libur gitu ya. Baik. Kita lihat. Falhasil jumlahnya afrada yaumal jum'ah bi shaumin la liqasdil jum'ah walakin li'annahu istirah. Jadi intinya kasus yang sedang bahwa orang itu di Jumat dengan puasa itu tujuan puasa dari Jumat. Jadi bukan semata-mata Jumatnya, tetapi karena pada hari Jumat waktu apa? Senggangnya. Waktu lain enggak ada, sibuk dia bekerja berat. Maka adz-dzahir kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, insyaallah annahu la yukrahu wa annahu la ba'sa. Pinter Pak Qosim ini. Benar. Ya, pendapatnya Pak Qosim itu. Cocok dengan pendapatnya Syekh Ibnu Utsaimin. Masyaallah. Ya, insyaallah kata beliau annahu la yukrahu. Ya, orang itu enggak dimakruhkan untuk melakukan puasa di hari Jumat. Karena memang enggak ada waktu lain kecuali pada hari itu, dan dia tidak mengkhususkan puasa di hari Jumat karena senggangnya. Annahu la yukrah, tidak dimakruhkan puasa di hari Jumat. Wa annahu la ba'sa, dan bahwasanya enggak apa-apa. Wallahu taala alam. Selesai pembahasan puasa pada hari apa? Jumat. Kita akan masuk pembahasan puasa di hari Sabtu. Puasa di hari apa? Sabtu. Asyur bin Allah, ketika beliau mensarah Syarhul Munti, beliau memberikan penjelasan begini. Yukrahu ifraduh, puasa di hari Sabtu makruh ketika disendirikannya. Jadi orang berpuasa hanya hari Sabtu, maka hukumnya makruh. Wa amma jam'uhu ma'al jum'ah fala ba'sa. Adapun mengumpulkannya bersama Jumat, di hari Sabtu dia puasa, tidak apa, puasa fasa, tidak apa. Apa dalilnya? Hadis yang tadi, hadis Ummahatul Mukminin, salah satu Ummahatul Mukminin ketika ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atasumina ghadan, apakah kalian besok akan melakukan puasa? Dan sudah kita bicarakan itu puasa di hari apa? Jumat ya. Maka dari hadis riwayat yang ketika salah satu istrinya Nabi puasa di hari Jumat, kemudian ditanya, apakah kamu besok puasa? Ini menunjukkan bahwa puasa di hari Sabtu disertai Jumat. Jumatnya puasa, Sabtunya puasa. Ba'sabihi. Gak apa-apa. Boleh yang seperti itu. Dua hari kalau masing-masing dilakukan sendiri-sendiri makruh, tapi kalau dua hari tersebut dijadikan satu, hari Jumat puasa sendirian makruh, hari Sabtu puasa sendirian makruh, tapi kalau digabung Jumat itu maka tidak makruh. Fala karohah, maka tidak makruh. Jadi makruh digabung sama makruh, ini jangan min kali min plus ini. Min kali min plus ya. Pak Kosim. Matematika. Kalau plus kali plus apa, min kali min plus plus kali min. Jangan, itu maksudnya. Artinya ini makruh sama makruh. Kapan puasa di hari Jumat makruh sendiri. Puasa di hari Sabtu makruh kalau sendiri. Tapi kalau gabung makruh sama apa? Makruh. Jadi apa? Jadi boleh. Jadi boleh. Hilang. Makruhnya hilang. Kemudian dalil yang menunjukkan makruhnya puasa di hari Sabtu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih, akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Sahihul Jami'. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasumu yaumas sabti illa fima faradu alaikum. Jangan kalian puasa pada hari Sabtu kecuali yang diperintahkan kepada kalian. Illa fima furidu alaikum. Kecuali puasa yang diperintahkan kepada kalian. Iya, kalau hari Sabtu orang melakukan puasa wajib, ini gak ada masalah, gak ada problem, boleh ya, bayar hutang wajib di hari Sabtu, boleh. Tapi sekarang yang jadi masalah itu adalah puasa sunat di hari Sabtu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, la tasumu yauma sabti, jangan kalian puasa di hari Sabtu kecuali puasa yang difardukan kepada kalian. Kita lihat komentar Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah tentang hadis tersebut. Wa idza nadharna ila zahiri hadzal hadis qulna, kita melihat terhadap zahir hadis ini, kita katakan, inna sama yaumis sabati finnafi manhiyun anhu, sesungguhnya puasa pada hari Sabtu, puasa sunat, dilarang. Sawa'un afrodahu au dhammahu ila yaumil jum'ah au ila yaumil ahadi, sama saja seseorang menyendirikannya puasa hari Sabtu, adhammahu atau dia menggabungnya, digabung pada hari Jumatnya atau digabung pada hari apa, digabung dengan hari Jumatnya atau digabung dengan hari Ahad. Kalau secara zahir hadis ini nampaknya, kelihatannya hadis ini secara zahir, kamu jangan puasa di hari Sabtu kecuali yang difardukan. Berarti puasa di hari Sabtu, secara zahir hadis, berarti puasa di hari Sabtu dilarang. Apakah sendirian, apakah digabung, digabung dengan hari sebelumnya yakni Jumat, atau digabung dengan hari setelahnya yaitu Ahad. Kalau kita hanya melihat zahir hadis ini, kata Syekh rahimahullah, walakin akan diqal, dikatakan hadza am, larangan ini sifatnya umum. Larangan ini sifatnya apa? Umum. Jangan kalian puasa di hari Sabtu kecuali puasa fardu. Faida waroda mayadullu ala tis, maka bila terdapat riwayat tentang taksis, wahwa jawazi yaumis sabti ma'al jum'ah, yaitu bolehnya puasa pada hari Sabtu disertai Jum'at. Jadi hadis yang sifatnya umum kemudian ditaksis, ditaksis karena ada riwayat yang menunjukkan tentang masalah ini. Hadisnya siapa tadi? ummahatul mukminin, salah satu ummahatul mukminin. Ketika salah satu ummahatul mukminin puasa di hari Jumat, kata Nabi, apakah kamu besok puasa? Besok ketika hari Jumat, besoknya hari apa? Hari apa? Sabtu. Itu menunjukkan tentang bolehnya puasa di hari Sabtu. Hadis ini bersifat umum, la tasumu yawma sabti. Kemudian ada takhsis, ada pengkhususan bolehnya hadis tadi, hadis ummahatul mukminin. Kemudian Asy-Syaikh Mutsaimin melanjutkan pernyataannya, wa qad ikhtalafa ulama fi hadzal hadis. Para ulama berbeda pendapat tentang hadis tadi, jangan puasa hari Sabtu kecuali yang fardu. Ulama berbeda pendapat tentang hadis ini. Sebagian ulama ada yang mengatakan innahu mansukh, hadis itu mansukh, dihapus. Sebagian yang lain menyatakan hadis itu dhaif. Sebagian yang lain menyatakan hadis itu sad. Ternyata setelah diteliti, hadis ini la ba'sa bih. Bahkan Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah menyatakan hadis ini sahih. Berarti hadis ini hadis yang menyatakan jangan kamu puasa di hari Sabtu kecuali yang wajib. Hadisnya apa? Sahih. Hanya saja hadis ini dibawa pemahamannya ketika sendiri. Jangan kamu berpuasa pada hari Sabtu kecuali yang wajib, ketika dilakukan hari Sabtu tok. Paham? Ya, di hari Sabtu saja. Kalau kemudian di hari Jumatnya seseorang melakukan puasa, maka boleh. Sebagaimana hadis-hadis yang lain yang menunjukkan ketika digabung pada hari Jumat seseorang melakukan puasa dan di hari Sabtu dia melakukan puasa, fala ba'sa bihi. Fala ba'sa bihi. Maka tidak apa-apa. Berarti kesimpulannya apa? Boleh apa enggak? Boleh. Ya juz biduni ifrat. Ya juz biduni ifrat. Boleh, tapi enggak boleh sendiri. Artinya ketika seseorang melakukan puasa di hari Sabtu sebelumnya puasa, maka boleh. Atau ketika seseorang puasa di hari Sabtu kemudian ahadnya juga apa? Berpuasa. Fala ba'sa. Fala ba'sa. Maka tidak apa-apa. Boleh yang seperti itu. Kemudian ikhwani hafizakumullah, masih ada satu lagi pembahasan. Puasa di hari Ahad ya. Puasa di hari Ahad. Ya, kita lihat penjelasannya. Amal Ahad. Adapun puasa di hari Ahad. Adapun puasa di hari Ahad. Fabadul ulama istahabba ayasumahu al-insan. Sebagian ulama menganggap sunnah, dianjurkan untuk seseorang berpuasa di hari Ahad. Wa karahahu ba'dul ulama. Sebagian ulama yang lain menyatakan makruh. Sekarang kita lihat alasan masing-masing dari dua belah kubu, ulama yang menyatakan sunnahnya puasa di hari Ahad dan ulama yang mengatakan makruh puasa di hari Ahad. Amma man istahabbah, adapun ulama yang menyatakan dianjurkan puasa di hari Ahad, alasannya innahu yaumu id lin nasara, sesungguhnya pada hari Ahad itu hari perayaan bagi orang-orang Nasrani. Wa yaumul id yakunu yaumu aklin wa sururin wa farhin, dan hari perayaan itu berarti hari makan-makan, senang-senang, berbahagia. Fal afdal mukhalafatuhum, maka yang utama kaum muslimin menyelisih mereka. Wasiyamu hadzal yaum fihi mukhalafah lahum, dan berpuasa pada hari Ahad ketika orang-orang Nasara Kristen itu berhari raya, senang-senang, makan-makan, minum-minum dan seterusnya, menyelisih mereka, itu adalah dengan cara salah satunya puasa. Berpuasa pada hari Ahad itu adalah diantara cara menyelisih mereka. Ini pendapat yang mengatakan dianjurkan puasa di hari apa? Ahad. Wa amma man kariha shaumah, adapun adapun ulama yang menyatakan makruh berpuasa pada hari Jumat, pada hari Ahad, faqala ulama ini menyatakan inna sawma naw'u ta'zimin lizzaman, puasa itu salah satu jenis pengagungan terhadap waktu. Kita masih ingat hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang puasa Senin, puasa hari Kamis, kan ada unsur pengagungan terhadap waktu. Wa idza kana yaumul ahad yaumu idil kufar, maka ketika pada hari Ahad adalah hari perayaan bagi orang-orang kafir, fasaumuhu, maka berpuasa pada hari Ahad nau ta'dhimillah, salah satu jenis pengagungan terhadap hari perayaannya orang-orang kafir. Karena itu adalah pengagungan terhadap hari perayaan, hari rayanya orang-orang kafir. Wala yajuzu, maka tidak boleh antu azzima ma yu'azzimuhul kuffar, tidak boleh kamu mengagungkan apa yang diagungkan oleh orang-orang kafir. Ala annahu sa'irah min sa'irihim, dan pada hari Ahad itu adalah syiar di antara syiar mereka. Ya, seperti itu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan puasa di hari apa? Ahad. Beliau tidak menyebutkan kesimpulan dari atau mentarjih mana yang lebih rajih dari dua pendapat tadi, cuman beliau kemudian menyimpulkan secara umum. Jadi kesimpulannya bahwa di hari Selasa, di hari Rabu, hukum melakukan puasa di hari Selasa dan hari Rabu boleh. Cuma tanya la yusannu ta'yinuha wala yukrah, tidak disunahkan mengkhususkannya dan juga tidak dimakruhkan. Artinya ketika orang ingin puasa di hari Selasa, fadol silahkan. Tapi kalau orang kemudian mengkhususkan puasa, menentukan puasa di hari Selasa, ini enggak disunahkan. Bisa dipahami? Kita ingin puasa di hari Rabu karena mungkin para syabab kan dianjurkan untuk banyak-banyak puasa kan? Ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ah fal yatazawwaj, kan perintah perintah Nabi kepada para pemuda kan suruh nikah ya. Nah kalau gak mampu nikah, anjurannya Nabi apa? Hah? Saum. Ya, kenceng. Nah, misalnya Senin Kemis masih kenceng, sementara nikah belum mampu, belum punya kerjaan, masih nyantri. Hah? Belum ada persiapan dan seterusnya. Puasa Senin Kemis masih terlalu kenceng. Ya, puasa Selasa misalnya. Silakan, enggak ada masalah. Yang penting enggak menentukan disunahkannya. Hari Rabu silakan. Bisa dipahami? Puasa di hari Selasa silakan. Puasa di hari Rabu silakan. Yang penting tidak menentukan sunnahnya. Kalau kita menyatakan sunnah puasa di hari Selasa, sunnah puasa di hari Rabu, ini enggak pas. Tapi kalau kita katakan sunnah puasa di hari Senin, sunnah puasa di hari Kamis, ada dalil. Enggak makruh puasa di hari Selasa dan Rabu. Adapun hari Jumat, hari Sabtu dan hari Ahad. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad. Yukrohu ifroduha. Dimakruhkan sendiri-sendiri. Cuman Jumat saja, Sabtu saja, atau Ahad saja. Wa amal dhammuha ila ma ba'daha fala ba's. Adapun digabungkannya ila ma ba'daha, kepada setelahnya, maka ini enggak ada masalah. Ahad sama Senin, Sabtu sama Ahad, Jumat sama Sabtu, la ba's. Amal Isnin wal Khamis, adapun puasa di hari Senin dan di hari Kamis, fasawmuhuma sunnah, maka puasa di hari Senin dan Kamis, puasa di hari Senin dan Kamis hukumnya sunnah. Selesai pembahasan tentang puasa-puasa sunat. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala Nabi Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum.